الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatu Salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum sutrah atau pembatas bagi seorang yang mengerjakan salat. Telah kita terangkan sebelumnya khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum menggunakan sutrah. Antara pendapat jumhur ulama yang mengatakan sunnah atau sunnah muakkadah, dan pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib berdasarkan hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi perintah bagi seorang yang mengerjakan salat agar menggunakan sutrah. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang berapa kadar ketinggian dari sutrah tersebut dan berapa pula lebar yang boleh digunakan untuk dijadikan sebagai sutrah. Dalam hal ini, beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kadar ketinggian untuk dijadikan sebagai sutrah di dalam salat itu setinggi mukhiratur rahl. Mukhiratur rahl atau disebut juga akhiratur rahl atau disebut juga muakhiratur rahl atau disebut juga mukhiratur rahl, yang intinya bahwa mukhiratur rahl yaitu sesuatu yang biasa dijadikan sebagai sandaran seseorang dalam kendaraan untanya, terdapat di bagian punggungnya ketika seorang duduk di atas kendaraan. Lalu berapa kadar ketinggian dari mukhiratur rahl? Telah disebutkan dan diterangkan oleh para ulama bahwa penjelasan para ulama dalam hal menyebutkan ketinggian berada di antara satu dhira', satu hasta, atau 2/3 dhira', 2/3 hasta. Adapun kaitannya dengan lebar, maka tidak ada ketentuan kadar lebarnya, berapa senti kah dia, berapa senti atau berapa ukuran lebarnya, tidak ada ketentuan. Bahkan walaupun kata para ulama, walaupun setebal rambut, setipis rambut, yang terpenting adalah ketinggiannya. Kata Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan bab dalam sahihnya, kata beliau, bab dhikri dalil ala anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam innama amara bil istithar bimithli akhiratir rahli fis salati fi tuliha la fi tuliha wa ardiha jami'an. Bab menyebutkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk membuat sutrah di dalam salat itu seperti akhiratul rahl, seperti tempat sandaran dalam sebuah kendaraan, itu kaitan dengan tingginya, kaitannya dengan tingginya, bukan tinggi dan lebar seluruhnya. Jadi bukan yang dimaksud setinggi akhiratul rahl, lebarnya juga demikian, tidak. Namun yang dimaksud adalah ketinggian. Yang dimaksud adalah ketinggian. Bahkan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannaf dari hadis Abu Hurairah, kata beliau, "Idza kana qadru akhiratul rahl wa in kana qadra sya'rati ajza'." Apabila setinggi dari sutra salat itu setinggi akhiratul rahl, walaupun setebal rambut, walaupun setebal sehelai rambut, maka itu sudah mencukupi. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari beliau mengatakan, i'tabara al-fuqaha'u mu'akhiratul rahli fi miqdari aqalli sutra, bahwa para fuqaha mereka menganggap yang dimaksud mu'akhiratul rahl atau mu'akhiratul rahl itu kaitannya dengan berapa ketinggian minimal dari sutra salat tersebut. Wahtalafu fi taqdiriha bifi'li dhalik, faqila dhira'un waqila thulutha dhira' wa huwa ashhar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa satu hasta, ya, setinggi mu'khiratul rahl itu satu hasta. Ada pula yang mengatakan 2/3 hasta, dan itu yang paling masyhur. Itu pendapat yang paling masyhur, yaitu 2/3 hasta. Lakin fi musannaf Abdul Razzaq an Nafi' anna mu'khiratul rahl ibn Umar kanat qadra dhira'. Namun kata beliau, disebutkan dalam musannaf Abdul Razzaq dari Nafi' bahwa mu'khiratul rahl yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar itu setinggi satu hasta. Setinggi satu hasta. Maka setinggi satu hasta ini lebih afdal. Apabila 2/3, maka sebagian para ulama mengatakan hal itu telah mencukupi. Lalu apa hukumnya seseorang menjadikan garis sebagai sutrah di dalam sholat? Apakah membuat garis di depan orang mengerjakan sholat cukup untuk dijadikan sebagai sutrah di dalam sholat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa membuat garis itu sudah cukup. Pendapat ini dinukil dari Abu Hurairah, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Al-Auza'i, Al-Thawri, dan salah satu pendapat dari Imam Al-Syafi'i, dan ini juga pendapat Al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai sutra dalam sholat. Sekedar menggaris itu tidak cukup. Dan ini pendapat Imam Malik, An-Nakhai, Al-Layth bin Sa'ad, Abu Hanifah, dan pendapat yang baru dari Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Bahkan Al-Imam Malik mengatakan Al-Khattu Batil, membuat garis untuk jadikan sebagai sutra salat hukumnya batil. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an, fa illam yajid falyansib 'asa, fa illam yajid 'asa falyakhutta khatta, thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi." Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaknya dia menjadikan sesuatu sebagai sutrah di hadapannya. Jika ia tidak menemukan, maka hendaknya dia menancapkan tongkat. Dan apabila ia tidak menemukan tongkat, maka hendaknya dia menggaris untuk dijadikan sebagai sutrah, kemudian tidak memudaratkan siapa saja orang yang lewat di hadapannya di luar dari garis tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis ini. Sebagian para ulama menganggap bahwa hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula Ibnu Uyainah, beliau melemahkan riwayat ini. Dan Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan secara panjang lebar dalam kitabnya silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah Wal-Mawdu'ah tentang kelemahan hadith ini dalam kitab tersebut, jilid 12, hadith yang 5000, yang ke 5813, hadith nomor 5813 pada jilid yang ke-12, Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menerangkannya. Kemudian ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, permasalahan yang berikutnya, berapa jarak antara seorang yang sedang mengerjakan sholat tempat berdirinya dengan sutra sholat, tempat dia berdiri dengan sutra salat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mengatakan kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrusyati, bahwa antara tempat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat sholat, yakni tempat berdirinya beliau, antara tempat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dinding, maka itu berjarak di antaranya seukuran kambing lewat, seukuran kambing lewat. Dalam riwayat Abu Dawud, wa kana baina maqami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa baina al-qiblati mamarru anzin, bahwa antara tempat berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiblat itu seukuran tempat lewatnya seekor kambing, menunjukkan dekatnya jarak antara berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sutra salat. Dan ini merupakan pengamalan yang beliau perintahkan kepada umatnya, wal yadnu minha, hendaknya ia mendekati sutra salat tersebut. Namun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau memasuki Ka'bah, maka beliau berjalan di hadapannya ketika beliau masuk, lalu menjadikan pintu bagian punggung beliau, pintu di belakang pintu Ka'bah. Lalu beliau berjalan sehingga antara beliau dengan dinding yang berada di hadapannya, antara beliau, tempat berdirinya beliau, dengan dinding yang ada di hadapannya kurang lebih seukuran 3 hasta. Kurang lebih seukuran 3 hasta. Maka di situ beliau salat. Di situ beliau salat. Karena itu adalah tempat yang disebutkan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu kepada Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di tempat tersebut. Mengerjakan salat di tempat tersebut. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam ketika beliau di dalam Ka'bah, beliau menjadikan jarak antara tempat berdirinya beliau dengan dinding yang ada di hadapannya itu seukuran 3 hasta. Seukuran 3 hasta berarti dia lebih berjarak dibanding hadis sebelumnya yang disebutkan seukuran kambing lewat, seukuran berlalunya kambing. Sehingga para ulama mengatakan ketika mengkompromikan hadis-hadis ini bahwa ukuran terdekatnya antara berdirinya orang yang sholat dengan dinding itu seukuran kambing lewat, dan ukuran jauh maksimal yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar yaitu seukuran 3 hasta. Seukuran 3 hasta disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, wa jama'a Dawudi bi anna aqallahu mamarru syati wa aktsarahu 3 azru', bahwa Ad-Dawudi mengkompromikan kedua riwayat ini bahwa jarak minimal yang terdekat antara tempat berdiri dengan sutra salat adalah sejarak lewatnya atau berlalunya, memungkinkannya seekor kambing berlalu melewatinya. Adapun jarak maksimal antara tempat berdiri dengan sutra salat itu sejarak 3 hasta. Sejarak 3 hasta. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla, dalam Maratibul Ijma', dalam kitabnya Maratibul Ijma', kata beliau, wattafaqu ala anna man qaruba min sutratihi ma baina mamarri syati ila 3 azru' faqad addama 'alaihi. Dan para ulama sepakat bahwa barang siapa yang dekat dari sutrahnya, siapa yang dekat dari sutrahnya, dia berada di antara jarak tempat seekor kambing bisa berlalu dengan jarak 3 hasta, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang wajib baginya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattafaqu ala karahiyatil murur bainal musalli wa sutratihi wa anna fa'ila dhalika athim. Dan para ulama sepakat tentang dibencinya seorang lewat di depan salat antara dia dengan sutrahnya, dan bahwa orang yang melakukan itu telah melakukan perbuatan dosa. Maka ini yang disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya bahwa jarak antara orang yang mengerjakan sholat dengan sutra sholat seperti yang disebutkan dalam hadis, terdekatnya seukuran kambing lewat, terjauhnya yaitu seukuran 3 hasta. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah. Lalu apa hukumnya seseorang berjalan menuju sutrah? Seseorang berjalan menuju sutrah, dan ini biasa dilakukan oleh kaum muslimin apabila mereka dalam kondisi masbuk, dalam keadaan masbuk, ya, lalu kemudian dia selesai mengerjakan sholat bersama imam, lalu dia menambah rakaat. Pada saat dia menambah rakaat, dia sudah terlepas dari imam, sementara tidak ada sutra di depannya. Apakah diperbolehkan baginya berjalan untuk mencari sutra? Al-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya dengan pertanyaan demikian, apakah diperbolehkan dia berjalan untuk mencari sutra? Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, la yadurruhu insyaallah, tidak memudaratkan dia insyaallah, al-khatawatul yasirah hatta yamurra an-nasu min waraihi, la yadurruhu dhalik insyaallah. Kalau langkahnya sedikit, ya, selangkah dua langkah, ya, sehingga manusia lewat di belakangnya bukan di depannya, tidak mudaratkan dia insyaallah. Idza kana baqi alaihi shalah qada, apabila masih tersisa salat baginya maka dia selesaikan. لكن قوله يبقى في مكانه ويصلي في مكانه الحمد لله أولى أولى من التقدم. namun kata beliau, kalau dia tetap tinggal di tempatnya, dia tidak bergerak, dia tidak melakukan pergerakan maju ya atau mundur atau yang semisalnya, dia tetap salat di tempatnya, maka itu lebih utama, lebih afdal. Jadi Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau berpendapat bahwa lebih afdal apabila seseorang tetap di tempatnya, apabila seorang tetap di tempatnya. Namun kalau dia bergerak apalagi untuk mencari sutrah, kalau tidak terlalu banyak pergerakan namun pergerakan sedikit selangkah dua langkah, maka diharapkan demikian tidak mengapa. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beliau juga ditanya dengan pertanyaan yang semisalnya, kondisi masbuk yang dia menyempurnakan salatnya dan dia mencari sutrah, dia mencari sutrah. Kata beliau, "Idza kana hadzal bahthu yudhiluhu amma huwa fi sadadihi min al-ikhbali 'ala salatihi falyusalli makanahu." Apabila dia mencari salat, mencari sutra salat, itu dapat melalaikan dia dari amalan utamanya, yaitu salat dan khusyuk di dalam salatnya, konsentrasi di dalam salatnya, lalu dia mencari sutra menyebabkan dia terlalaikan, maka dia tetap salat di tempatnya. Jangan dia berjalan mencari sutra. Wa idza kana hadza al-bahthu la yukallifu shay'an katsiran kay ya'khudha yaminan aw yasaran aw yataqaddam khatwa aw khatwatayn fala ba'sa fi dhalik. Namun apabila yang mencari sutra tersebut tidak menyebabkan dia melakukan sesuatu yang pergerakan yang banyak, misalnya dia ke kanan atau dia ke kiri atau dia melangkah satu atau dua langkah, tidak melakukan pergerakan yang banyak, maka tidak mengapa demikian, tidak mengapa demikian. Li'anna hadzal masbuq la yazalu fi hukmil muqtadi. Karena meskipun dia masbuk, kata beliau, dia tetap dihukumi makmum. Dia tetap dihukumi makmum bagi imamnya walaupun telah selesai. Wa sutratul imam sutra liman khalfahu. Sementara sutrahnya imam itu adalah sutra bagi makmum. Nanti akan kita terangkan bahwa apabila dalam pelaksanaan salatul jamaah, apabila dalam pelaksanaan salatul jamaah, sutrah makmum makmum tidak diwajibkan untuk membuat sutrah. Yang wajib adalah imam. Imam yang wajib membuat sutrah. Adapun makmum tidak. Oleh karena itu apabila ada kebutuhan boleh melewati di depan orang makmum yang sedang mengerjakan salat. Naam, sehingga kata beliau, meskipun dia masbuk, dia tetap dihukumi seperti makmum. Yaitu dia dalam kondisi makmum, sutrahnya adalah sutrah imamnya. Sutrahnya adalah sutra imamnya. Namun kalau dia melakukan pergerakan sedikit, tidak terlalu banyak bergerak, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sebab ada sebagian ikhwan itu kadang berlebihan. Dia harus melangkah dengan langkah yang menyebabkan orang melihat seperti orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat. Dia ingin mencari tiang, tapi terlalu jauh. Maka dia membuat langkah yang banyak, maka hendaknya tidak dilakukan dan dia tetap sholat di tempatnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita sebutkan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.